Ini spesial buat semuanya yang ada di sini, kekasih-kekasihku tercinta, Putra Ishikawa. Hey, Monata. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu, aku lihat pernah terluka, kembali mengenal cinta. Hati ini kembali temukan senyum yang hilang. Semua itu karena luar biasa. Terima kasih semuanya.